Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'ad. Setelah kita lewati tiga kawaid pada pasal yang ketiga, kawaid fi adillatil asma wa sifat. Al-kawaidatul ula, al-adillatul lati tathbatu biha asma'ullahi ta'ala wa sifatuhu, hiya kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-kawaidatul thaniyah, الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال الرأي فيها. Kemudian kaidah yang ketiga, ظاهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. معلومة لنا باعتبار المعنى، مجهولة لنا باعتبار الكيفية. Dan pada kaidah yang ketiga ini dijelaskan tentang batilnya madhab, madza butlan madhab al-mufawwidah alladhina yufawwiduna madza ma'aniya al-Qur'an was-sunnah ila Allah subhanahu wa ta'ala di nusus as-sifat, yufawiduna ilma ma'ani nusus as-sifat. Mereka menyerahkan penuh, mengembalikan secara penuh makna-makna dari sifat-sifat, makna-makna dari nas-nas yang berisi tentang sifat-sifat Allah SWT dengan dalih kita tidak tahu maknanya. Ya, ini bertentangan dengan kaidah sunnah jamaah yang sedang kita pelajari ini. Kaidah yang ya jelas-jelas ditunjukkan oleh Al-Qur'an As-Sunnah. Naam. Dan telah kita dengar pula keterangan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah bahayanya ya madhab mufawwidah yang membuka peluang selebar-lebarnya bagi ahlul batil untuk membanggakan akal mereka, ra'yu mereka, dan meremehkan para nabi dan rasul, ya, meremehkan ulama ahlus sunnah jamaah karena dianggap mereka tidak tahu makna nusus tersebut. Nah, dan konsekuensi dari madhab ini yang menutup pintu hidayah dari jalur Al-Quran As-Sunnah, jalur para nabi dan rasul, ulama. Nah, oleh karena itu terkait dengan ini muncul suatu statement ya, yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah yaqulu ba'dul agbiya. Nah, Syekhul Islam mengatakan apa? Yaqulu ba'dul agbiya'i. Bisa dicatat, yaqulu ba'dul agbiya'i sebagai ta'liq terakhir dari penjelasan kaidah ini. Nah, akhir syarah. Yaqulu ba'dul aghbiya, yaqulu ba'dul aghbiya, tariqus salaf aslam wa tariqul khalaf a'lamu wa ahkamu. Tariqus salafi aslam, aslam. Tariqus salafi aslam. Wa tariqul khalafi a'lamu wa ahkamu. Jadi Ibnu Taimiyah menyifati bahwa ini ucapan sebagian orang-orang dungu, ba'dul agbiya. Agbiya jamak ghabi. Ghabi itu orang tolol, ya. Orang dungu, orang tolol. Aqdiyah jamak dari ghabi yang artinya tolol. Ya. Dia mengatakan tariqu salafi aslamu. Metode salaf lebih selamat. Benar apa tidak ini? Untuk statement yang pertama ini, benar kan? Hada sahih. Hada. Ya. Tetapi yang kedua, dia mengatakan wa tariqul khalafi a'lamu wa ahkamu. Metode khalaf orang belakangan, ya, yani maksudnya selain salaf, a'lamu wa ahkamu. Selain salaf maksudnya yang menyelisih salaf. Nah, yang tidak mengikuti jalannya salaf maksudnya. Mereka punya metode lain yang berbeda dengan metodenya salaf. Nah, metode khalaf yang berbeda dengan metode salaf ini katanya a'lamu, lebih berilmu, wa ahkamu, dan lebih bijak. Nah, ini kadib. Dimana? Lian salamata. Hada kadib. Hada tani hada. Tariqul khalafi ala wa hakam. Hada kadib. Lian salamata. Innama takunu bil ilmi wal hikmah. Lian salamata. Innama takunu bil ilmi wal hikmah. Karena keselamatan itu selamat dari kesalahan, kekeliruan, kesesatan, ya, itu hanya akan didapatkan dengan ilmu dan hikmah, kebijaksanaan. Bagaimana bisa metode khalaf lebih berilmu dan lebih bijaksana, tetapi metode salaf yang kalah dari segi keilmuan dan kebijaksanaan dari metode khalaf kok bisa lebih selamat, ya kan? Ada tanakut, kontradiksi. Nah, makanya Ibnu Taimiyah mengatakan yaqulu ba'dul aghbiya. Ini ucapan orang yang ingin memalingkan dari thariqatus salaf. Ya, ingin mengalihkan, memalingkan dari manhaj salaf, tapi dengan kalimat yang dung, yang kontradiksi. Nah, baik, nadkhul fil qa'idati rabi'ah. Naam, tidak bisa, ya. Naam, qala al-imam Ibn Uthaymin rahimahullah al-qa'idati rabi'atu, kaidah yang keempat. Nah, atau sebelum lanjut ta'liq tadi, antum bisa lihat al-fatwa al-Hamawiyah, ya, bisa lihat kitab al-fatwa al-Hamawiyah. Baik, qala Ibn Uthaymin rahimahullah al-qa'idah ar-rabi'atu, kaidah yang keempat, zahirun nususi ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. Jadi kaidah yang keempat ini sekarang menjelaskan kepada kita tentang apa itu zahir an-nusus. Ya, zahir nusus yang telah di tetapkan pada kaidah yang kedua, al-wajibu fi nususil Qur'an was sunnah ijra'u 'ala zahiriha duna tahrifin la siyama nususus sifati haitsu la majal ra'yi fiha. Ya, wajib menjalankan nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, di atas zahirnya, lahiriahnya. Dan kemudian diikuti kaidah yang ketiga, zahir nusus sifati ma'lumatun lana. Zahir-zahir, lahiriah-lahiriah, nas-nas, sifat-sifat, ya, nas-nas tentang sifat-sifat Allah SWT, ma'lumatul lana, kita ketahui, ya, ini, bi'tibaril makna, Nah, makna yang mengetahuinya. Baik. Nah, sekarang saatnya kita belajar apa itu zahirun nusus. Apa itu zahirun nusus? Apa yang dimaksud dengan itu? Syekh menjelaskan perkara-perkara yang keempat ini, ma yatabadaru minha ila dhihni min al ma'ani. Zahirun nusus adalah apa yang pertama kali tampak di zihin, di pikiran. Minal ma'ani, dari makna-makna. Jadi makna yang pertama kali muncul di pikiran dalam memaknai suatu nas, nah, itulah lahirnya. Biasa diungkapkan dengan makna yang tampak, makna yang tampak gitu. Ini lahiriah, makna lahiriahnya yang pertama kali muncul pada pikiran, itulah yang maknanya tampak, itulah zahir an-nusus. Wa huwa yakhtalifu, wa huwa yani zahir nusus dan zahir lahiriah nas-nas itu, yakhtalifu, berbeda-beda, bihasabi siyaqi, sesuai konteks. Ya, kalimat wa ma yudhafu ilaihi al-kalam, dan apa yang dinisbatkan kepadanya al-kalam. Yudhafu di sini bimakna yunsabu. Nah, udhifa yudhafu yani nusiba yunsabu, ma yudhafu yani ma yunsabu ilaihi al-kalam, yang dinisbatkan kepadanya kalam itu. Jadi yang menentukan perbedaan lahir an-nusus, makna lahiriahnya, makna yang tampak itu adalah perbedaan konteks siyak dan perbedaan penisbahan, penisbatan. Naam. Fal kalimatul wahidatu yakunu laha ma'nan fi siyaqin wa ma'nan akhara wa ma'nan akharu fi siyaqin. Al-kalimatul wahidatu yakunu laha ma'nan fi siyaqin wa ma'nan akharu fi siyaqin. Jadi satu kata al-kalimatul wahidah, satu kata itu memiliki suatu makna pada konteks kalimat tertentu, dan dia memiliki makna lain pada konteks kalimat yang lain. Jadi tergantung konteks kalimatnya. Satu kata yang sama pada konteks kalimat yang berbeda-beda mengakibatkan lahiriah makna yang berbeda-beda. Wa tarkibul kalami yufidu ma'nan ala wajhin wa ma'nan akhara ala wajhin. Tarkibul kalam dan tarkib, rangkaian ya kalam kalimat yang dirangkai, yang disusun ya, yufidu ma'nan ala wajhin, memberi faida makna ala wajhin, makna atas satu sisi, wa ma'nan akhara ala wajhin, dan memberi makna yang lain atas sisi yang lain, tergantung tarkibnya. Tarkibul kalam ini siap maksudnya ya, susunan kalimat ya, ucapan, bagaimana tarkibnya, bagaimana susunannya, bagaimana rangkaiannya ya, itulah konteksnya. Nah, itu tarkib kalam, rangkaian ucapan itulah yang ya menentukan konteks. kalimat. Dan kata, satu kata yang sama pada rangkaian kalimat, susunan kalimat yang berbeda, konteks kalimat yang berbeda, maknanya pun berbeda. Falafdul qaryati mathalan yuradu bihil qawmu taratan wa masakinul qawmi taratan ukhra. Maka lafad al-qaryah misalkan ya, terkadang taratan dimaksudkan dengannya makna al-qawm. Qaryah dimaksudnya qawm, kaum penghuni qaryah. Ya. Dan terkadang pula pada kesempatan yang lain makna yang dimaksud dengan qarya itu adalah masakin al-qaum, masakinul qaum, yaitu maskan-maskannya. Ya, rumah-rumah tempat tinggal mereka, yakni perkampungannya, permukimannya. Jadi qarya bisa jadi bermakna permukiman itu sendiri, kampungnya, ya rumah-rumah mereka, tempat mereka tinggal. Bisa jadi maknanya adalah kaum yang menghuni rumah-rumah itu, yang menghuni perkampungan itu, permukiman itu. Faminal awal termasuk pada kategori yang pertama, contohnya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 58. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha. Tidak satu pun qaryah, yakni kaum, kecuali kami akan membinasakan mereka. Qabla yaumil qiyamati, sebelum hari kiamat. Au mu'adzibuha, atau kami mengadab kaum itu adaban syadida, dengan adab yang pedih, yang keras. Wa min ats-tsani, termasuk kategori yang kedua, yaitu qarya dengan makna masakinul qaum, permukimannya, perkampungannya, tempat tinggalnya. Qauluhu ta'ala 'anil malaikati dhaifi Ibrahim. Firman Allah Ta'ala tentang malaikat yang bertamu kepada Nabi Ibrahim pada surat Al-Ankabut ayat 31. Inna muhliku ahli hadil qarya. Ketika terjadi hewar percakapan antara malaikat ya, yang bertamu kepada Nabi Ibrahim dengan Ibrahim, malaikat itu menyampaikan kepada Nabi Ibrahim AS, inna muhliku ahli hadil qarya, pada firman Allah Ta'ala ini ya. Bahwa malaikat itu mengatakan inna muhliku ahli hadil qarya, sesungguhnya kami akan menghancurkan ya, membinasakan ahli hadhil qarya, penduduk negeri ini, perkampungan ini. Jadi tidak mungkin qarya di sini diartikan dengan kaum, karena dia mudhaf ilai dan mudhafnya adalah kaum. Ahli di sini kan artinya kaum. Inna muhliku ahli, yani muhliku kaum hadhil qarya. Alladzina yaskunun hadhil qarya. Kami akan membinasakan penduduk yang tinggal di negeri, di perkampungan ini. Barakallahu fikum. Ya, ini saja dulu yang kita pelajari. Nah, meskipun sedikit-sedikit, yang penting bisa jalan. Tiap hari kita usahakan. Nah, nanti malam masih ada dars lagi insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.